Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala al-muallifun hafizahumullah ta'ala. Kita melanjutkan dari permasalahan jual beli yang terlarang. Poin yang kelima dari jual beli yang terlarang adalah bay'ul 'aynah. Bay'ul 'aynah, jual beli 'aynah. Apa itu 'aynah? Beliau sebutkan qala wa suratuhu. Gambarannya, bentuk daripada bay'ul 'aynah adalah ayyabi'a syakhsun sil'atan li akhara bi thamanin ma'lumin ila ajalin. Seseorang menjual barang kepada orang lain bi tsamanin ma'lum, dengan harga yang disepakati, ila ajal, secara kredit, dengan tempo pembayarannya tidak kontan tapi dengan masa dan dengan waktu yang ditentukan. Tsumma yashtariha minhul ba'i'u bi tsamanin hadirin aqal. Kemudian setelah selesainya akad jual beli tersebut, sang penjual membelinya kembali dari pembeli yang pertama tadi, bi tsamanin hadir aqal, dengan harga yang lebih murah secara kontan. Inilah gambaran jual beli 'aynah. Seseorang menjual barang kepada orang lain dengan harga anggap 150. Pembayarannya di tempo, tidak kontan. Satu bulan dilunasi hutang, pembayarannya tersebut dalam masa satu bulan. Selesai akad jual beli, si penjual membeli barang tersebut dari pembelinya lagi dengan harga yang lebih murah secara kontan, 100. Barang ini saya beli, kata penjual, barang ini saya jual kepadamu 150, bayarnya nanti satu bulan kemudian. Jatuh tempo. Setelah selesai akad jual beli, si penjual ini menemui pembelinya dan mengatakan, saya beli barang tersebut sekarang kontan dengan harga 100, lebih murah secara kontan. Inilah jual beli 'aynah. Wa fi nihayatil ajal yadfa'ul mushtari ats-tsamana al-awwal. Dan ketika telah jatuh temponya, yadfa'ul mushtari, pembeli yang pertama itu, menyerahkan ats-tsamana al-awwal, harga yang pertama tadi disepakati, yaitu misalnya 150, maka dia membayarnya ketika jauh tempo nanti 150. Kaan yabi'a ardan bi 50 alfan. Contohnya seperti seorang menjual tanah bi 50 alfan dengan harga 50 ribu real misalnya. Yadfa'uha ba'da sana. Masa pembayarannya ditempo selama 1 tahun. Tsumma yashtariha al-ba'i'u minhu 40 alfan naqdan. Kemudian penjual membelinya lagi dari pembelinya itu dengan harga 40 ribu secara kontan, lebih murah. Dia jual 50 ribu secara kredit, kemudian dia beli lagi dari pembelinya 40 ribu secara kontan. Wa yabqa fi dhimmatihi al-khamsun, dan masih menjadi tanggungan pembeli pertama 50 ribu tadi. Yadfa'uha al-mushtariyu 'ala ra'sis sanah. Dia harus bayar di awal tahun, ya, di tahun berikutnya, karena masa membayarnya selama 1 tahun. Fasumiyat 'aynah, dinamakan jual beli ini adalah jual beli 'aynah, li'anna al-mushtariya ya'khudhu makana as-sil'ati 'aynan. Karena pembeli di sini statusnya menjadikan barang yang dia beli itu 'aynan. Apa itu 'aynan? Ay naqdan hadiran. Dia rubah barang yang dia beli menjadi harga uang tunai kontan. Sehingga hakikat dari jual beli ainah adalah menjual mata uang dengan mata uang yang sama dengan adanya at-tafadul, kelebihan. Sama seperti seorang menjual rupiah dengan rupiah, tetapi dengan harga, dengan adanya perselisihan nilai. Ini riba. Ini riba. Dirham, dengan ada perselisihan nilai, riba. Sama dia, hakikat dari jual beli ainah, itu sama seperti pertukaran antara mata uang dengan mata uang, dengan adanya at-tafadul. Dengan adanya kelebihan salah satu dari keduanya. Sehingga ini hakikatnya adalah perbuatan riba. Sehingga orang ini asalnya dia ingin meminjam kepada saudaranya uang. Saya pinjam 100 ribu kepada temannya yang mana dia pemilik toko misalnya. Dia punya toko, kawannya. Pinjam 100 ribu. Temannya tidak mau meminjamkan kepada saudaranya ini dengan cara yang sah, dengan cara yang benar. Tidak dipinjamkan dengan cara yang benar. Dia membuat cara ainah seperti ini. Ayo sini. Ini, ambil barang ini. Saya kasih harga 150 atau 120. Nanti kamu bayarnya bulan depan. Ini misalnya ambil barang yang ada di situ. Ini barang ini saya jual kamu harga 120 ribu. Sudah selesai akadnya ya sudah. Saya beli. Ini uangnya nanti setelah selesai akad. Kemudian si penjual ini mengatakan kepada pembeli, sini sekarang saya beli itu. Barang itu saya beli seharga 100 ribu kontan. Ini 100 ribu kontan. Diberikanlah barang itu kepada penjual yang pertama tadi. Hakikatnya apa? Hakikatnya dia jual beli mata uang dengan adanya kelebihan nilai di situ. Ini riba. Maka tidak boleh perkara yang seperti ini. Qala wa hurrima hadzal bay' li'annahu hilatun yatawassalu biha ila riba. Dan melanjutkan, diharamkan jual beli ainah ini li'annahu hilah, karena ini merupakan hilah, taktik, cara, suatu cara yatawassalu biha ila riba, untuk mengantarkan kepada perkara ringan riba, perkara riba. Fa'an ibn Umar radhiyallahu anhuma, dari hadis ibn Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'ainah," apabila kalian sudah mulai melakukan transaksi akad jual beli dengan cara 'ainah, "wa akhadtum adnabal baqar," dan kalian mengambil ekor-ekor sapi, maksudnya menjadikan sapi untuk panen kebun kalian, sawah, menggunakan sapi, maksudnya di sini sibuk dengan perkara dunia. Sibuk dengan perkara dunia. Wa taraktumul jihad, kemudian kalian meninggalkan jihad fi sabilillah, sallallahu alaikum dhullan, pasti Allah azza wa jalla timpakan atas kalian dhullan, kerendahan, la yarfa'uhu hatta tarji'u ila dinikum, dan dia tidak akan mengangkat kerendahan yang ada pada kalian tersebut sampai kalian betul-betul kembali kepada agama kalian. Kesimpulan dari hadis ini, syahidnya adalah al-ainah, idza tabaya'tum bil-ainah, menunjukkan perbuatan yang perkara yang haram. Perkara yang haram merupakan perkara riba. Sehingga statusnya di sini, penjual dan pembelinya satu. Dia membeli barang kepada penjual, dan penjual membeli barang dari pembeli yang sama-sama mereka, satu orang. Jadi penjual dan pembelinya satu, sehingga apabila penjual dan pembelinya berbeda, maka tidak masalah. Contohnya misalnya, seorang membeli barang, kemudian dia jual kepada orang lain dengan harga yang lebih murah, tidak masalah. Dia beli harganya 120. Dia pergi kepada orang lain, dia jual kepada orang lain 100 kontan. Tadi padahal dia belinya secara kredit, dia jual kontan lebih murah, tidak masalah. Sehingga yang tidak boleh adalah tadi, sama-sama orangnya sama, dan caranya seperti itu. caranya seperti itu. Jadi intinya jual beli ainah, yaitu membeli barang dengan harga yang mereka sepakati di tempo, kredit, tidak kontan. Kemudian setelah dibeli barang tersebut, si penjual membelinya lagi dari pembeli dengan harga yang lebih murah secara kontan. Inilah jual beli ainah. Hakikat dari jual beli adalah menjual mata uang dengan adanya kelebihan. Kemudian beberapa permasalahan terkait bai al-ainah. Yang pertama adalah idza syara al-ba'i' min ghairi mushtariha. Apabila si penjual membeli barang yang dia jual itu tetapi bukan dari pembelinya, bukan dari pembelinya. Maka apa hukumnya? Faham ya gambarannya? Penjual, asalnya barang itu milik penjual. Dia jual kepada orang lain, kemudian dia dapatkan barang itu, tapi bukan dia beli dari orang yang pernah membeli darinya. Contohnya misalnya Zaid. Zaid membeli barang kepada Amr. Amr penjual. Amr penjual. Setelah itu Zaid pergi membawa barang ini. Dijual kepada Khalid. Dijual kepada Khalid. Jadi Zaid tadi membeli kepada Amr harganya 150. Dia beli kepada Amr harganya 150.000. Dia pergi membawa barang itu. Dia beli dengan cara ditempo. Ditempo, tidak kontan. 150 tapi ditempo. Dari Amr. Kemudian Zaid pergi menjualnya kepada Khalid. Menjualnya kepada Khalid. Nilai saya jual ini kepadamu. Setelah itu Khalid menawarkan barang itu kepada Amr lagi. Khalid menawarkan barang itu kepada Amr. Hey Amr, saya punya barang, kamu minat? Ini harganya 120, lebih murah. Dari yang di mana Khalid jual kepada Amr, di mana Amr jual kepada Zaid, harganya tadi 120. Jadi Zaid membeli barang harganya 120. Kemudian Zaid menjual ke Khalid. Terserah dia bisa menaikkan harganya atau mengurangi harganya. Yang penting kemudian Khalid nanti menjualnya lagi kepada Amr seharga yang lebih kurang. Seharga yang lebih murah. Misalnya 150 jadi harganya 120 atau 120 menjadi 100. Dia jual lagi kepada Amr. Apa hukum jual yang seperti ini? Jawabannya boleh. Yang seperti ini boleh dengan syarat tidak ada kesepakatan di antara mereka untuk melakukan cara yang seperti ini. Tidak ada kesepakatan di antara mereka melakukan cara yang seperti ini. Jika ada kesepakatan untuk melakukan cara-cara yang seperti ini, maka ini haram termasuk jual beli ainah. Masalah yang berikutnya, yaitu jika si penjual membeli barang itu dari pembelinya secara kontan, namun kondisi barang sudah berubah sifatnya. Pembeli atau penjual membeli barang dari pembelinya dengan kontan setelah berubah sifatnya. Setelah berubah sifatnya, bagaimana contohnya? Seseorang membeli kambing. Zaid membeli kambing kepada Amr. Harganya 2,5 juta. Pembayarannya dalam masa 1 bulan. Di tempo 1 bulan, membayar 1 bulan. Kemudian setelah itu berlalu 1 pekan atau berapa hari, kambing itu menjadi kurus. Menjadi kurus. Sakit atau yang semisalnya, ada berkurang sifatnya dari sifat yang awal. Maka Zaid datang kepada Amr dan menawarkan barang itu kepada Amr dengan harga yang lebih murah. Ini saya jual lagi kambing yang saya pernah beli kamu dengan harga 2 juta aja atau 1,5 juta. Karena sifatnya sudah berkurang. Apa hukum jual beli yang seperti ini? Pendapat yang rajih bahwa yang seperti ini hukumnya boleh. Dengan syarat kekurangan harga di situ disebabkan adanya sifat. Disebabkan karena adanya sifat yang berkurang pada barang. Karena ada sifat yang berkurang pada barang. Sehingga di sini boleh. Tetapi jika sifatnya tidak berkurang, masih sama, maka tidak boleh. Tidak boleh. Karena itu sama seperti jual beli ainah. Masalah yang berikutnya yaitu lawan daripada jual beli ainah. bagaimana lawan dari jual beli inah. Jadi kita mengetahui jual beli inah itu apa? Penjual membeli barang atau menjual barang dengan harga yang ditentukan dengan tempo. Kemudian membelinya lagi dengan harga yang lebih murah secara kontan. Itu jual beli inah. Lawan daripada jual beli ini yaitu contohnya menjual barang secara kontan seharga 100. Kemudian dibeli lagi barang itu dari pembelinya secara tempo. Harganya 150. Dipahami tak? Jadi lawan daripada jual beli inah. Jual beli inah tadi pembayarannya di tempo, kemudian setelah selesai akad jual beli, penjual membeli lagi dengan cara kontan, harganya lebih murah. Harganya lebih murah. Ini inah. Secara kontan. Paham ini jual beli inah? Sekarang dibalik lawannya. Barang itu dijual kontan lebih murah. 100. Penjual menjual barang itu harganya 100 ribu. Setelah berpindah kepemilikan menjadi pemilik pembeli, penjual membelinya dari pembeli ini dengan harga lebih mahal. 150, 120, lebih mahal dari harga pertama. Tetapi dengan cara ditempo. Dengan cara ditempo, tidak kontan. Apa hukum jual beli yang seperti ini lawan daripada jual beli inah? Terdapat khilaf di antara para ulama. Pendapat yang rajih bahwa jual beli yang seperti ini boleh. Jual beli yang seperti ini adalah boleh. Dan gambarannya yaitu seorang penjual terkadang butuh dia untuk menjual barang. Butuh menjual barang. Kemudian dia jual barangnya secara kontan. 100 misalnya. Kemudian setelah berlalu sehari atau dua hari, dia tahu bahwa barang itu sudah mulai naik harganya. Barang ini mulai naik harganya. Dan bisa melambung tinggi. Maka dia datang kepada pembelinya yang pertama tadi, dia tawar dengan harga yang lebih tinggi. Supaya dia mau jual lagi, karena ini barang ini bisa dimanfaatkan. Dia datang kepada pembelinya dan mengatakan, saya beli ini, tapi di tempo, 150. Apa hukumnya? Boleh. Ini bukan termasuk inah. Bukan termasuk inah. Dan tidak ada dalil yang mengharamkan yang seperti ini. Jadi jual beli inah berbeda dari yang seperti ini. Inilah pendapat yang rajih. Tapi kemudian kita lanjutkan. Itulah sedikit beberapa permasalahan terkait jual beli inah dan masalah-masalah yang ada padanya. Kemudian yang keenam dari jual beli yang diharamkan. Qalu bai'ul mabi'i qabla qabdihi. Menjual barang sebelum menerimanya. Bai'ul mabi' qabla qabdih. Menjual barang sebelum dia terima. Ini juga diharamkan, tidak boleh. Contohnya, mithaluhu. Ayyashtariya sil'atan min syakhsin. Seseorang membeli barang dari orang lain. Thumma yabi'uha qabla an yaqbidha wa yahuzuha. Kemudian dia jual barang itu sebelum barang itu berada di tangannya. Sebelum barang itu diterima, belum diserah terimakan di dia, dan sebelum wayahuzwa, belum dalam kawasan dia, belum dalam kekuasaan dan kawasan dia. Ini gambaran jual beli barang atau menjual barang sebelum qabd, sebelum adanya qabd. Ini haram, tidak boleh. Dan qabd itu yaitu dengan cara dia sudah menerimanya, sudah ada di tangannya. Dan qabd itu tidak sempurna al-qabd kecuali dengan dipindahkan. Barang itu sudah dipindahkan dan sudah dalam kekuasaan dan dalam pengawasan dia secara utuh. Sudah tidak ada hubungannya lagi dengan penjual pertama. Ini qabd. Sudah tidak ada hubungannya lagi dengan penjual pertama. Dalil dari jual beli ini bahwa ini perkara yang diharamkan adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul alaihi wasallam bersabda, man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yaqbidahu. Barang siapa yang menjual suatu makanan, Fala yabi'ahu, maka jangan sekali-kali dia menjualnya sampai dia betul-betul telah mengqabdnya, sampai dia telah melakukan qabd padanya. Ini sudah menerima dan sudah dipindahkan dari tempatnya. Sudah dipindahkan dari tempatnya, sudah dalam kekuasaan dia secara penuh. Dan dari hadis ini juga terdapat khilaf di antara para ulama, yaitu apakah larangan yang ada pada hadis ini khusus untuk makanan atau umum untuk yang lainnya. Pendapat yang rajih bahwa larangan ini umum hukumnya, bukan hanya khusus untuk makanan. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis yang lain, di antaranya hadis yang berikutnya. An Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, dari hadis Zaid bin Thabit, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an tuba'a sila, bahwa Rasul melarang barang untuk dijual, haitsu tubta, di tempat dia membelinya, di tempat tubta yakni tushtara, haitsu tushtara tubta, di mana al-syira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual suatu barang yang masih di tempat pembeliannya, yang masih di tempat pembeliannya, walaupun sudah berpindah kepemilikan, tapi masih belum dipindahkan, masih berada di tempat pembeliannya, masih berada di toko atau di tempat pameran. Hatta yahuzah tujaru ila rihalihim, sampai para pedagang itu, atau para pembeli maksudnya, ini para pedagang itu yang akan ingin menjualnya lagi, sudah memindahkannya ke rihalihim, ke kendaraan mereka atau ke tempat mereka. Ini yang dimaksud dengan al-qabd. Dan di antara hikmah atau di antara sebab kenapa jual beli yang seperti ini diharamkan, yakni menjual suatu barang yang belum dia terima padahal itu sudah milik dia. Tidak ada hubungannya antara akad jual beli dengan qabd. Akad jual beli sah dan sudah berpindah kepemilikan kepada orang yang membeli walaupun tanpa ada qabd, Jadi akad jual beli itu tidak ada hubungannya dengan qabd. Jika suatu barang sudah dibeli, maka itu sudah berpindah kepemilikannya. Sudah selesai akad jual beli, maka berpindah kepemilikannya. Tetapi satu permasalahannya itu, dia tidak boleh menjual barang ini walaupun itu sudah miliknya, tidak boleh dia jual ke orang lain sampai dia pindahkan ke tempatnya, sampai dia sudah qabd barang tersebut, sudah dikuasai dia secara utuh dan tidak ada kaitannya lagi dengan si penjual pertama. Walaupun itu milik dia. Sehingga dari sini kita ketahui bahwa tidak boleh seseorang menjual barang yang masih dalam pengiriman misalnya. Barangnya belum sampai ke tempat dia. Masih dalam proses pengiriman. Maka tidak boleh dia jual kepada orang lain dan melakukan akad jual beli padahal barangnya belum sampai. Walaupun itu sudah milik dia, akadnya sudah sah, itu hak dia, milik dia, tapi belum diqabd. Kenapa diharamkan yang seperti ini? Dikarenakan, yang pertama, ini merupakan ada kemungkinan ada mul qudrah, ketidakbisanya diserahkan atau diserah terimakan. Ada kemungkinan barang itu tidak sampai ke dia. Ada kemungkinan al-jahalah, ketidakpastian. Ada kemungkinan yang seperti ini. Inilah sebab diharamkannya. Karena ada al-jahal, ada qarar di situ. Karena belum pasti apakah betul-betul sampai atau tidak. Dan juga di antara sebab diharamkannya jual beli yang seperti ini, yaitu akan terjadi ketersinggungan bagi penjual pertama. Jika dia tahu barangnya itu sudah untuk dijual lagi kepada orang lain yang padahal statusnya masih di kawasan dia, tentu dia tidak akan terima. Bahkan mungkin dia tidak akan ingin menjual kepada orang ini. Jadi si pemilik barang misalnya, dia tahu bahwa orang ini akan membeli barang dari dia, kemudian dia mengambil keuntungan dan langsung menjualnya kepada orang lain tanpa berpindah tempat terlebih dahulu. Masih di tempatnya, tapi dia sudah jual kepada orang lain. Tentu ini penjual akan merasa tidak suka dengan perbuatan yang seperti ini. Jika dia tahu, mungkin dia tidak akan mengasih harga yang murah kepada orang ini. Sehingga harus adanya qabd terlebih dahulu. Juga seperti misalnya, barang masih di tempat pameran atau mobil. masih ada di tempat pamerannya. Datang orang minat dengan mobil ini, maka dia, ya sudah saya beli mobil ini, sekian harganya, misalnya 150, 150 juta. Selesai akad jual beli, sudah selesai, mobilnya masih di situ. Ada orang yang lagi cari-cari mobil, kemudian ingin juga mobil yang seperti dia, yang ada ini. Dia tanya, berapa mobil ini harganya? Maka orang ini menjawab, ini sudah saya beli, sudah saya beli, ini sudah milik saya. Tapi enggak apa, kamu ini saya jual lagi kamu harganya 160. Saya jual lagi kamu harganya 160. Ini tidak boleh, tidak boleh, karena belum dikobat, belum dipindahkan, masih di tempatnya. Tidak boleh, walaupun sudah milik dia, tetapi belum dalam kawasan penuh. Belum dikuasai dia secara utuh. Jadi harus dipindahkan dari tempatnya, dan baru lakukan akad setelah itu. Kepada orang lain tidak masalah dijual kepada orang lain. Dan masalah qabd wal hauz, yakni al-qabd wal hauz itu tidak ada definisi dan batasan tertentu yang diatur oleh syariat, sehingga itu dikembalikan kepada uruf, dikembalikan kepada uruf dan al-adah. Kebiasaan setiap daerah punya qabd masing-masing, dan setiap barang itu ada qabd, ada bentuk cara qabdnya masing-masing. Karena barang yang diperjualbelikan itu tidak mesti sesuatu yang bisa dipindahkan. Ada barang-barang yang diperjualbelikan dan dia tidak bisa dipindahkan. Seperti properti, rumah, tanah. Tidak bisa dipindahkan. Bagaimana qabdnya ini? Dia membeli rumah, membeli tanah. Kemudian bagaimana cara qabdnya sehingga dia bisa menjualnya lagi kepada orang lain? Ini tergantung uruf. Dan uruf yang ada yaitu qabd pada benda-benda yang tidak bisa dipindahkan, yaitu dengan dibersihkan dan dikosongkan. Dikosongkan, dibersihkan dari seluruh barang-barang yang dimiliki oleh penjual pertama, sehingga kosong, bersih. Nah, ini sudah teranggap qabd. Ini sudah teranggap qabd, karena tidak mungkin dipindah. Ini sudah teranggap qabd. Jika sudah bersih seperti ini, tidak ada lagi hubungan dan kaitannya dengan penjual pertama, maka boleh bagi dia menjual kepada orang lain. Ini qabd. Sehingga setiap benda dan setiap barang itu ada qabdnya masing-masing sesuai dengan uruf. Sesuai dengan uruf. Kemudian masalah masih dalam terkait menjual barang sebelum dia terima, yaitu apakah boleh bertindak pada barang yang dia beli sebelum diqabd, tetapi bukan selain dijual. Jadi yang tidak boleh menjual barang sebelum dia qabd. Sebelum diqabd tidak boleh dijual. Iya, tidak boleh dijual. Tetapi jika dia lakukan atau dia manfaatkan barang itu atau dia hadiahkan, dia berikan kepada orang lain sebelum diqabd barang ini, apakah boleh? Jawabannya boleh. Inilah pendapat jumhur ulama, pendapat yang rajih bahwa boleh bertindak pada barang yang dia miliki sebelum qabd, itu boleh. Selain diperjualbelikan. Contoh dalil yang menunjukkan bolehnya perbuatan yang seperti ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Suatu ketika Nabi alaihissalatu wassalam bersama Abdullah bin Umar, dan Ibnu Umar waktu itu di atas unta milik ayahnya, untanya Umar. Ibnu Umar berada di atas untanya Umar. Dan unta ini lasa, unta ini banyak bergerak. Maju ke depan, mengganggu orang lain. Maka kesimpulannya bahwa Nabi SAW kemudian membeli unta ini milik Umar. Nabi SAW membeli unta yang milik Umar ini. Dibeli Nabi SAW, kemudian langsung di saat itu juga Rasul memberikan unta itu untuk hadiah kepada Abdullah bin Umar, kepada anaknya. Untuk dilakukan, ya amalu bihi masya. Dan Rasul menyuruh Abdullah bin Umar untuk melakukan terhadap unta ini apa yang dia inginkan terhadap unta ini. Simpulannya di sini, Rasul alaihissalatu wassalam beliau membeli unta dari Umar dan langsung beliau hadiahkan, masih pada tempatnya, belum berpindah, langsung beliau hadiahkan saat itu juga kepada Abdullah, anaknya Umar. Menunjukkan boleh bertindak pada suatu barang selain diperjualbelikan, walaupun belum diqabd, walaupun belum diqabdh. Seperti misalnya seorang di zaman sekarang mungkin memesan suatu barang online misalnya. Akad jual beli selesai. Dia hubungi penjual, dia bayar selesai akad jual beli. Tapi dia hadiahkan barang itu untuk saudaranya. Dia kirimkan kepada orang lain. Apakah boleh? Jawabannya boleh. Walaupun belum diqabdh dia, tapi langsung diberikan. Dia lakukan tindakan terhadap barang tersebut, walaupun belum berada di tangan dia. Jadi yang diharamkan apa? Dijual untuk orang lain dan belum ada di tangan dia. Dan belum dalam kekuasaan dan pengawasan dia. Ini yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh. Adapun bertindak pada suatu barang, selain diperjualbelikan, walaupun sebelum qabdh, maka itu boleh. Qala fala yajuzu liman ishtara syai'an an yabi'ahu hatta yaqbidahu qabdan tamman. Maka tidak boleh seseorang yang membeli suatu barang untuk menjualnya lagi sampai dia betul-betul mengqabdh barang tersebut secara sempurna. Secara sempurna. Sudah diqabdh secara sempurna. Kemudian di antara bentuk jual beli yang dilarang yang berikutnya, as-sabi', yang ketujuh, bai'u ath-thimari qabla budu'i salahiha, menjual ath-thimar, menjual buah-buahan sebelum budu'i salahiha, sebelum terlihat tanda masaknya. Menjual buah-buahan sebelum terlihat tanda masaknya. La yajuzu bai'u ath-thimari qabla an yabdu salahuha. Tidak boleh menjual buah-buahan sebelum, tidak boleh melakukan jual beli terhadap buah-buahan sebelum tampak tanda masaknya. Apa sebab dari larangan ini? Apa illah? Illah hukum dari, illah keharaman dari perbuatan yang seperti ini? Qalu khaufan min talafiha, karena khawatir akan terjadi kerusakan padanya. Au huduthi aibin, atau akan terjadinya aib pada buah-buahan tersebut qabla akhdhiha, sebelum dipanen. Sebelum dipanen. Sehingga buah yang masih di pohon itu tidak boleh diperjualbelikan sampai ada tanda masaknya. Sampai ada tanda masaknya. Maksudnya ini membeli buahnya. Kalau membeli pohon, pohonnya yang dia beli, intinya pohonnya, maka tidak masalah. Karena buahnya itu sebagai taba, sebagai pengikut. Dia akadnya jatuh pada pohon, bukan pada buah. Tetapi jika dia ingin membeli buah yang masih ada di pohon, ini tidak boleh sampai ada tanda masaknya. Sampai ada tanda masaknya. Walaupun sudah tumbuh, buahnya sudah nampak, sudah keluar buah-buahnya, tapi belum ada tanda masak, tidak boleh. Karena masih ada kemungkinan gharar, ada kemungkinan al-jahalah di situ. Bisa saja buah itu ada kerusakan padanya nanti, rusak, busuk, atau ternyata rontok, belum matang, sudah dibeli, ternyata rontok buah, sudah jatuh-jatuh dulu buahnya, sudah rusak, dimakan oleh hama misalnya. Au huduthi aib, atau ada kecacatan pada buah ini. Sehingga karena sebab inilah ada jahalah yang seperti ini, diharamkan jual beli yang seperti ini. Menjual buah yang masih ada di atas pohon dan belum matang. Dan belum ada tanda masaknya. An Anas radhiyallahu anhu, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, ara'aita in mana'a Allahu ath-thamarah bima ya'khudhu ahadukum mala akhihi. Apa pendapat kalian in mana'a Allahu ath-thamarah, apabila Allah Azza wa Jalla menghalangi dari matangnya buah-buahan itu? Apa pendapat kalian jika Allah menghalangi matangnya buah-buahan yang sudah diperjualbelikan itu? Bima ya'khudhu ahadukum mala akhi, dengan hak apa kalian mengambil harta saudara kalian? Ini akan merugikan pihak lain. Di sini akan yang menjadi rugi jika ternyata buah itu tidak jadi matang atau ada kerusakan dan sudah dibeli, maka ini akan merugikan pihak yang lain. Tidak boleh. Wa an ibni Umar, hadis yang berikutnya menunjukkan larangan ini, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i thimar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau melarang dari menjual buah-buahan hatta yabdu salahuha, sampai tampak tanda masaknya. Nahal bai'u wal mubta', Nabi alaihi wasallam di sini melarang orang yang menjual, demikian pula Nabi melarang orang yang membeli. Jadi penjual tidak boleh menjual, demikian pula pembeli tidak boleh membeli buah-buahan yang belum ada tanda masak pada pohonnya. Sehingga illah, sebab keharaman dari jual beli ini yang pertama adalah adanya gharar, ketidakpastian pada buah tersebut. Dan yang kedua, karena akan menimbulkan kerugian dan permusuhan dan perpecahan di antara kaum muslimin. Tentunya jika salah satu pihak terugikan, maka ini akan menimbulkan perpecahan di antara mereka. Dan dahulu para sahabat radhiyallahu anhum melakukan transaksi jual beli yang seperti ini. Sebelum dilarang, mereka menjual buah-buahan yang belum, yang masih ada di atas pohon. Mereka jual, kemudian setelah keseringannya di masa panen, terjadi perselisihan di antara mereka. Mereka berselisih sehingga Nabi alaihi wasallam kemudian melarang dari perjual beli yang seperti ini. Maka Rasul mengatakan bima ya'khud ahadukum mala akhi, dengan cara apa dia, dengan hak apa dia mengambil harta saudaranya. Dan larangan yang seperti ini hukumnya haram dan merusak akad. Jadi akad jual belinya tidak sah. Akad jual belinya tidak sah. Kemudian masalah, apakah boleh menjual buah-buahan yang masih di atas pohon, yang masih di pohon dan belum matang? Jawabannya dijelaskan oleh para ulama, asalnya tidak boleh tadi, dan dibolehkan dalam dua syarat. Dibolehkan hal ini, asalnya tadi tidak boleh membeli, menjual barang atau menjual buah yang masih di atas pohon dan belum ada tanda masaknya. Ini asalnya tidak boleh dan dibolehkan oleh para ulama dengan dua syarat. Yang pertama, langsung dipetik saat itu juga. Dan yang kedua, ada manfaatnya. Buah itu bisa dimanfaatkan. Karena termasuk syarat sahnya jual beli harus ada pemanfaatan. Jika terpenuhi dua syarat ini, maka hilang sebab keharaman. Sebab keharaman dari apa? Adanya kejahilan. Tidak tahu nanti matangnya seperti apa. Apakah nanti jelas kondisinya seperti yang dia inginkan? Ada kejahilan. Tapi jika langsung dipetik, maka tidak ada kejahilan di situ. Sebab hukumnya tiada. Sebab keharamannya sudah tidak ada. Sehingga boleh jika langsung dipetik. Misalnya ingin obat, misalnya buah ini jangan sampai matang, itu ada obatnya, ada manfaatnya, diambil sarinya atau seterusnya, atau untuk makanan hewan misalnya, beberapa buah misalnya untuk makanan hewan yang dia tidak dimakan dalam kondisi matang, tapi dia dimakan dalam kondisi mentah, atau seperti untuk rujak, tapi tidak tahu rujak itu harus udah matang belum. Nah, atau yang semisalnya, intinya dia ada manfaatnya. Jadi walaupun belum matang, boleh dengan syarat. Dengan syarat langsung dipetik saat itu dan dimanfaatkan, ada manfaatnya. Karena di antara syarat jual beli harus ada manfaat. Dan dengan dua syarat inilah hilang sebab atau illah larangan dari keharaman jual beli itu, hilang sebabnya, maka al-hukmu yaduru ma illatihi wujudan wa adaman, hukum itu berkisar dengan illahnya, dengan sebab hukumnya. Jika sebab hukumnya itu tidak ada, maka hukumnya juga terangkat. Jadi sebab hukum di sini apa? Adanya kejahilan, sehingga ketika dipetik sudah tidak ada kejahilan, sehingga tidak ada hukum keharaman di situ. Kemudian beliau melanjutkan, qala wa yu'rafu budu salahiha bihmirari thimarin nakhil au isfirariha, dan diketahui tanda masa buah-buahan itu dengan beberapa cara. Tentunya berbeda, setiap jenis buah itu berbeda tanda masanya, satu dengan yang lainnya, tidak semuanya sama tanda masanya. Dalam buah kurma, pada buah kurma, an-nakhil, yani kurma, tanda masaknya itu dengan memerah. Dengan memerah, au isfirar, atau menguning. Wa fil inabi ayyaswadda, wa tabdu al-halawah. Dan dalam anggur misalnya, tanda masaknya itu menghitam atau terasa manis. Menghitam misalnya jenis anggurnya, anggur hitam. Tapi jika jenis anggurnya anggur hijau, bukan anggur hitam, maka tanda masaknya tidak mesti harus warna hitam. Sudah ada manisnya. Sudah terasa manis. Nah, ini adalah tanda masa. Wafil habbi ayyabis wa yashtad. Dan dalam biji-bijian, tanda masanya adalah dengan mengering dan mengeras. Dengan mengeringnya biji-bijian itu dan mengeras. Wa nahu dhalik. Dan yang semisalnya, fi baqiyati thimar. Dalam seluruh jenis buah-buahan. Ini tergantung jenis buahnya. Setiap buah berbeda-beda satu dengan yang lain. Ada yang tanda masaknya itu dengan memerah dan menguning. Ada yang tanda masaknya dengan memutih, menghitam. Ada yang tanda masaknya dengan rasa, keasaman, manis. Ada yang tanda masaknya dengan keras dan menjadi kuat bijinya. Seperti buruh tadi, gandum. Ada juga yang tanda masaknya dengan kelembekan, sudah lembek, buahnya sudah mulai lembek. Ada juga tanda masaknya dengan al-insyiqaq, terpecah. Terpecah, tanda masaknya sudah terpecah. Seperti kapas itu, tanda masaknya pecah, buahnya pecah. Ada juga yang tanda masaknya terbuka, seperti bunga, seperti bunga-bunga. Maka kesimpulannya, semua itu tergantung dari jenis buahnya. Kesimpulannya harus ada tanda masak. Tidak mesti harus memerah dan menguning saja. Tidak. Tapi semua itu memiliki tanda masaknya masing-masing. Kemudian masalah berikutnya. Apabila telah tampak kematangan pada sebagian buah, apakah itu sudah mewakili buah yang lain? Satu pohon sudah ada sebagian buahnya tampak matang. Atau ada satu yang matang. Satu tampak tanda matangnya. Apakah ini sudah cukup dia untuk membeli semuanya, padahal yang lain belum matang? Jawabannya iya. Jawabannya sudah cukup. Jadi tidak dipersyaratkan harus seluruh satu pohon atau seluruh kebun ada tanda masaknya. Tidak. Jika itu satu pohon dan satu buah saja sudah ada tanda masaknya, maka itu sudah bisa mewakili yang lain. Sudah bisa mewakili yang lain. Inilah pendapat yang rajih. Karena tentunya buah itu tidak akan mungkin masak secara bersamaan semua. Tidak ada. Inilah hikmah Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal menciptakan pohon dan Allah mematangkan buah itu sedikit demi sedikit. Jika buah itu langsung matang sekaligus, dia harus menghabiskan saat itu juga. Tidak akan bisa dimanfaatkan. Harus dihabiskan saat itu juga, sehingga terdapat masyakkah jika seorang harus menunggu matang. Setiap biji harus tunggu matangnya dulu. Maka ini ada masyakkah. Sehingga jika sudah cukup satu terlihat tanda matangnya, sudah mewakili yang lain. Sudah mewakili yang lain. Boleh dia beli untuk satu pohon itu. Demikian juga terkait kebun. Satu kebun. Misalnya satu kebun. Ada satu pohon yang sudah ada tanda masanya. Apakah itu sudah mewakili satu kebun itu? Di sini bisa mewakili dengan dua syarat. Syarat yang pertama, harus satu jenis. Harus satu jenis. Buahnya adalah satu jenis mangga. Satu kebun itu mangga. Bukan jenis yang beda-beda. Karena tidak semua jenis itu matangnya bersamaan. Dan yang kedua, syarat yang kedua, kematangannya harus beruntut. Maksudnya kematangannya itu jaraknya tidak jauh. Kematangannya, jaraknya dalam waktu berdekatan. Dalam waktu berdekatan. Seperti misalnya pohon-pohon itu ditanam di waktu yang sama. Sehingga nanti matangnya ada kemungkinan tidak jauh beda antara pohon yang satu dengan pohon yang berikutnya, sehingga mewakili yang lain dengan dua syarat ini. Yang pertama tadi, harus satu jenis, bukan berbeda jenis, buahnya harus satu jenis dalam satu kebun. Dan yang kedua, buah-buahan itu harus masa matangnya berdekatan. Waktu masanya berdekatan, tidak jangka waktu yang sangat panjang baru masa berikutnya, tidak, tetapi berdekatan. Itulah terkait permasalahan bayi ats-tsimar qabla budu'i shalah, menjual buah-buahan sebelum terlihat tanda masa ini tidak boleh, sampai tanpa tanda masa baru dibolehkan untuk melakukan jual beli padanya. Tayib, itulah beberapa hal yang kita bahas di malam hari ini. Naktafi li hadzal qadr. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.